Konsultasi Syariah. Makna ayat La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Pertanyaan, apa makna ayat La ikraha fiddin yang ada di surat Al-Baqarah ayat 256? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita tulis ayat yang dimaksud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kita perhatikan potongan kalimat, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kemudian lanjutan penggalan kalimat, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Menurut Al-Hafidh Ibnu Katsir, kalimat yang kedua adalah penjelasan bagi kalimat yang pertama. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam karena kebenaran dan kebatilan sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu dipaksa untuk memasukinya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya, jangan kalian paksa siapapun untuk masuk agama Islam, karena kebenaran Islam sudah sangat jelas, nampak, kelihatan, dan sangat terang bukti-buktinya, sehingga tidak butuh memaksa siapapun untuk memasukinya. Namun orang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk masuk Islam, Allah lapangkan dadanya, Allah beri cahaya ilmunya, maka dia akan masuk Islam atas dasar telah mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, orang yang Allah butakan hatinya, Allah kunci mati pendengaran dan penglihatannya, maka tidak akan memberikan manfaat baginya ketika dia masuk Islam dengan cara dipaksa. Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Di antaranya, yang disebutkan Al-Baghawi dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada wanita Ansar yang selalu gagal untuk memiliki anak. Mereka bernadar, jika ada terlahir anak yang bertahan hidup, maka akan dimasukkan ke agama Yahudi. Ketika Islam datang, ada beberapa anak keturunan orang Ansar yang hidup bersama orang Yahudi. Pada waktu pengusiran Bani Nadir, ada beberapa anak keturunan Ansar bersama Yahudi, hingga orang-orang Ansar hendak memaksa untuk menarik mereka. Kata orang Yahudi, mereka ini anak-anak kami, kawan-kawan kami. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah telah memberikan pilihan untuk keturunan kalian. Jika mereka memilih kalian, maka mereka bagian dari kalian. Namun jika mereka memilih Yahudi, maka mereka bagian dari Yahudi. Ma'alim At-Tanzil Tafsir Al-Baghawi. Demikian, Allahu A'lam.